Roma, Hondongal 5. Inde tentomai, puhang kia na pomalolo puang ala ta'ala kahana kamata pasanta, na suhum mapias suli kasilombongan ta puang ala ta'ala kahana pengkahana dewatanta Yesus Kristus. Pengkahana sian duka na polalam malang kia mengalatawai lanusi dingam pak kamasena puang ala ta'ala akamatappa ungkia. Anna sitilalla ungkia akadempa hanwanta lamang ala ta'awai lang kamatandianna puang ala ta'ala. Sapo suliwan na yato'o, laton taliu kia duka tilalla ilanusi dingang kamapik disan, akatai sanak pada-pada tawa kamapik disan numpakendek kamanontongan ilang kaleta, anna maka manontong kia, ialah tutua matotok kia moloi pak sandasam. Anna maka matotok kia ilanina pak sandasam, latutua mahannu kia langan puang ala ta'ala. Anna maka mahannu kia langan puang ala ta'ala, tak sia kia la salam duam, akan apapun noi ilam penawan tapak kamasena umpolalam pengkangan na penawa maseho topuha na bengkia. Tapana lambi indo waktu puha na pak tantu puang ala ta'ala, indo waktu na anna malam ma pikia aka nakala pikia dosa, ia mate Kristus na balak kia inggan ta toma dosa. Maka hapanna den to meada la dipatei, mada hadal lebusa la den tau la melo umbalai. Anna maka hapanna la den toma piagau la dipatei, lasi mesak tau laahu umbalai. Sapok puang ala ta'ala ya, umpak patanda empak kamasena lako kita watunna na tua pikia ilan dosa. Akai tato'o, umpebe yang Kristus nabalak kia dipatei. Puhang kia na pomalolo puang ala ta'ala kahana kamatean na Kristus. Yantuan na manasan diwa, lapong kia dimayaha kasalena puang ala ta'ala kahana pengkahana Kristus. Watunna na umpobali pakia puang ala ta'ala, ialah nindo kematian na anakna na papias sule puang ala ta'ala kasilombungan ta anak kalena. Temo mapias sule kasilombungan ta, dadi manasa na tak malah talalapak kia diomai ahak kasalena puang ala ta'ala akatuwas sule Kristus. Ana suliwan na yato'o, yang tilalai kia duka kamapian penawan na puang ala ta'ala tasikdim kahana dewatan ta Yesus Kristus. Akan polalan pengkahana Kristus, na suhum mapias sule kasilombungan ta puang ala ta'ala. Mesa yadam unteka pelahangan na puang ala ta'ala na suhum mentama dosa indelino, anendo dosa ungkembua angkamateam. Na suhum, inggan na hupatau ilan indelino, na hua asa angkamateam akasiloy loppo un dosa. Watun na natak piden pepondongan na Musa, inama dosa loppo hupatau ilan indelino. Sapo tak pidi heke si mesa-mesa dosa na hupatau etato, akatak piden pahenta diteka. Sapo moyan na susi, mingkalau dia Adam sule lako Musa na huasang kamatean ninggan na hupatau. Muyan na takdem untek kami sapahenta na puang ala ta'ala susi indo na tekka Adam, sapok tontasian duka na lambik kamatean. Buana pak pogosan na Adam etato'o, mala dipasibandim buah pak pogosan na mesa tau to tak pimentama indelino etato'o, yanto indo diwaam Yesus Kristus. Sapok sisala pengkahana Yesus Kristus ana pengkahana Adam, akendo pak manak na puang ala ta'ala lako kita membela Allah na dosana Adam. Awani na dosana mesa tau na polalam matiasan ningkan na hupatau. Sapok kasal lepuhay pak kamasena puang ala ta'ala lako hupatau umpolalam pak kamasena mesa tau indo diwaam Yesus Kristus. Membela sisala pak kamasena puang ala ta'ala analendo buana dosana pamula tau. Aka mesa tau untek kapahentana puang ala ta'ala na polalam na pasala asam puang ala ta'ala inggan na hupatau lambi laditahungkum. Sapo tapana tutuam buddha hupatau mpogau dosa, ya sulem pak kamasena puang ala ta'ala umpomalolok ya. Kahana pak pogau kadakena indo pamula tau, na suhun na kuasayasang kamatean inggan na mak hupatau aka pesuun na indo pamula tau. Sapo kasalle puhaya buana pak pogau sanna indo mesa tau diwaam Yesus Kristus. Aka menna-menna untahima indo pak kamasena puang ala ta'ala tadi sihanteam anana pemalolo to'om, tau ya to'o lau lambi katuam ponno kakuasaan kahana indo puha napogau Yesus Kristus. Dadi, umba susi indo pamula tau untek kapahentana puang ala ta'ala lambi sipato ditahungkun ninggan nama hupatau, ya susi sianto duka indo mesa tau diwaam Yesus Kristus puha umpogau kamaloloam lambi lademmi pole lalanna ninggan na hupatau lamala na pemalolo puang ala ta'ala, anna ulambi katuwam sule lako salako lakona. Ya anna mendadi toma dosa asan inggan na hupatau, aka tak manuhu lako puang ala ta'ala indo mesa tau isangah Adam. Susin toduka, ya anna denni lalana na pomalolo puang ala ta'ala inggan na hupatau, aka kamanuhusan na indo mesa tau diwaam Kristus Yesus. Indo pepondongan na Musa dibe hupatau anamala tutua makambang kesalahan na hupatau. Sapo moyan na tutua madosa hupatau, sapo tutuam na papon noi mandi pak kamasena puang ala ta'ala. Akaum basusi yolona na kosayasan dosa inggan na hupatau na suhun tak mala talamate, susin toduka tentomai na kuasai kia pak kamasena puang ala ta'ala na suhum na pomalolo kia, lambi malakia ulambi katua sulela kosalakolakona. Yasan na yato maladadi, akindo nakaha Yesus Kristus Dewa Tanta.